العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد والعطف بحتى setelah kemarin dengan huruf waw fa dan summa sekarang dengan hatta ataf dengan hatta qalilun ini jarang wa yushtaratu fihi dan dipersyaratkan ataf dengan hatta itu ayakuna al-atf al-ma'tufu fihi biha isman zahiran. Nah, dipersyaratkan yang ma'tuf alaihnya itu mesti isim zahir, enggak boleh domir. Wa ayakuna ba'dan minal ma'tuf alaih. Nah, yang ma'tufnya itu juga mesti bagian dari ma'tuf alaih. Ya, goyatan lahu, dan juga dia adalah goyah. Artinya tujuan dari ma'tuf alaih, ya, puncaknya, ya. Nahu akal tu sama kata hatta ra'saha bin nasab. Ini sudah sering berlalu, ya. Ya, sudah sering berlalu. Atau akal tu sama kata hatta ra'saha, ya, bin nasab. Berarti ataf. Ya. Wa yajuz al jar. Nah, boleh jar hatta ra'siha. Ala anna hatta jarratun sebagai yaitu hattanya sebagai huruf jar kama taqaddama fil mahfudat, ini yang telah berlalu di mahfudat. Wa yajuz ar-raf'u akal tusamma kata hatta ra'suha ala anna hatta ibtidaiyatun, ya, hattanya itu ibtidaiyah, ya, hatta ibtidaiyah berarti nanti ada yang dihadaf. Wa ra'suha mubtada. Wal khabar, khabar mubtada mana? Mahdhuf. Ai hatta ra'suha ma'kulun. Ma'kulun khabarnya mahdhuf. Nah. Ya. Am wa am berikutnya huruf ataf berikutnya am li talabit ta'yin untuk menuntut, ya, meminta penentuan. In kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadi al-mustawayain. Ya, apabila setelah hamzah itu hamzah yang masuk itu apabila in kanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadi mustawayain. Nah, apabila setelah hamzah itu masuk kepada hamzah ini masuk kepada salah satu di antara dua yang sama. Ya. Mesti ditakyin. Ya. Misalkan antum enggak boleh memilih. Pak, mesti memilih, enggak boleh digabungkan. Ya. Mau menikahi Hindun atau saudarinya kan enggak boleh dijamak, ya. Baik. Ya, tazawwaj Hindan am ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudarinya. Kan enggak boleh. Ya, au ummaha. Kalau antum mau nikahin ibunya juga. Gitu, janda ibunya. Nah, ana Hindunnya mantok ibunya. Nanti ana mantunya mantok. Halu. Ayo tafadhal mantok. Mantu, tafadhal ya mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, faqala asy-syarih hafidhahullah ta'ala qawluhu wal 'athfu bi hatta qalilun ila akhir min hurufil 'athfi hatta wa hiya tufidu mutlaqal jam'i kal wawi illa annal 'athfa biha qalilun indal basriyina wa ankarahu al-kufiyyuna bil kulliyati wa hamalu ma jaa min dhalika ala idmari amilin fayaquluna mathalan fi nahwi jaa al-qawmu hatta jaa al-qawmu hatta abuka abuka fa'ilun bi fi'li mahdufin wa taqdirin bi fi'lin mahdufin wa taqdiru hatta jaa abuka wa hakada wa yushtaratu lil athfi biha arba'atu syurutin. Baik, wal athfu bi hatta qalilun tadi yang dibaca oleh mantu. Ya, di antara huruf-huruf ataf adalah hatta. Hatta ini memberikan tufid faedah keterangan mutlaqal jam'i. mutlak jamak, sama seperti waw ya, jaa zaidun wa amrun ya mutlak. Ya. Taib. Illa annal atfa biha, namun atof dengannya dengan hatta itu qalilun. Jarang menurut ulama Basrah. Ya. Dan diingkari oleh ulama Nahwu Kufah. Bil kuliah secara keseluruhan. Ya, wa hamalu ma jaa min dzalik, dan mereka membawa, artinya mereka membawa ini, artinya mereka mentafsirkan apa-apa yang keterangan kalau ada atof dengan hatta, yang disangka itu atof dengan hatta, itu mereka tafsirkan itu ala idmari amilin, itu ada amilnya yang enggak disebutkan gitu. Fayaquluna masalan, maka ulama Kufah yang mengingkari atof dengan hatta, mereka mengatakan misalkan ja'al qaumu hatta abuka, ini kan menurut ulama Basrah abuka itu adalah apa, ma'tuf dari al-qawm, tapi kata ulama Bas Kufah enggak, abuka itu fa'il dari fi'il mahdhuf. Takdirnya apa? Ja'al qawmu hatta ja'a abuka. Nah, hatta yaji'a abuka. Ya. Baik. Wa hakada, dan demikianlah. Bisa dipahami sini ya? Insyaallah. Baik. Terus lanjut, wa yustaratu lil atof biha, dan dipersyaratkan atof dengan hatta ini ada 4 syarat. Terus al awwalu an yakuna al ma'tufu biha isman la fi'lan, wa tsani an yakuna dhahiran la mudmaran, wa tsalisu an yakuna ba'dan min al ma'tufi alayhi, wa rabi'u an yakuna ghayatan lahu, wa ghayatu asy-syai'i nihayatuhu. Wal muradu annaha tu'tafu ta'tifu ma. Ta'tifu ma huwa nihayatun fi ziyadati aw naqsi. Baik, perhatikan. 4 syarat ataf dengan hatta itu yaitu ma'tuf ayakuna al ma'tufu biha, yang ma'tuf dengan hatta itu mesti isim. Isimnya isim dhahir. La fi'lan, enggak boleh fi'il. Ya, mesti isim ma'tufnya. Yang kedua, ya, dan isimnya itu mesti isim dhahir. La mudmaran, bukan isim dhamir. Yang ketiga, yang ma'tuf dengan hatta ini isim dhahir tadi, dia mesti ba'dan minal ma'tuf alih, mesti sebagian dari ma'tuf alih. Kayak contoh hatta ra'saha. Kan ra'as itu ba'dun minas samakah, kan gitu ya? Kepalanya ikan ya bagian dari tubuh ikan secara keseluruhan. Baik. Rabi yang keempat ayakuna goyatan lahu. Dia mesti goyah. Goyatu syai', maksud dari goyah adalah goyatu syai' nihayatuhu. Yang namanya goyah adalah nihayahnya, ujungnya, akhirnya, endingnya, puncaknya. Gitu. Gimana nerjemahinnya tuh? Ya pokoknya itunya. Nihayahnya. Kalau dikatakan akal tu sama kata hatta ra'saha, nah berarti ya ra'sus samakah itulah akhir dari antum makan ikan tadi. Ya, aku makan ikan hingga kepalanya. Taib. Wal muradu, yang maksudnya adalah annaha ta'tifu, bahwasanya hatta ini mengatofkan ma huwa nihayatun fi ziyadah. Ya, yang dia adalah puncak, yang dia adalah akhir kesudahan dalam penambahan atau pengurangan. Terus lanjut. Wa misal musannifi jami'un li hadhihi syuruti. Ah, contoh yang dibawa oleh musannif akal tu sama kata hatta ra'saha, itu sudah ya mengumpulkan 4 syarat tadi itu semua. Terus fa inna ra'sa ismun zahirun wa huwa ba'dun minas samakati. Nah, jelas ya. Ya, ar-ra's di isim, bukan domir. Ya, dia juga bagian dari samakah. Terus wa ghayatun laha fin naqsi. Ah, dia juga puncak, ya, puncak dari ikan, ya fin naqs. Ya, karena ketika dimakan tuh ikan jadi naqs. Jadi kurang, ya enggak? Bukan bertambah, begitu maksudnya. Terus wa misalu atfiha ma huwa nihayatun fi ziyadati qawluka matan nasu hatta al anbiya'u fal anbiya'u alaihimus salatu wassalam ghayatun nasi fi ziyadatil ma'nawiyyati wa hiya litisafi wa hiya litisafu bin nubuwati. Nah, perhatikan contoh ataf yang kalau tadi kan apa nihayah fi naqas akal tu sama ka hatta ra'saha. Nah, sekarang yang dia contoh ini ataf dengan hatta yang itu menunjukkan makna nihayah bin fi ziyadah. Matan nasu hatta al-anbiya'u. Ya. Manusia mati hingga para nabi. Lihat para nabi alaihim assalatu wassalam termasuk manusia. Ya, ghoyatun nas, mereka adalah puncak manusia dalam penambah fi ziyadah, dalam ziyadah penambahan maksudnya secara maknawi. Ya. Karena puncak manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah para para nabi. Ya, yaitu apa? Ziyadah ma'nawiyahnya al-ittisafu bin nubuwah, yaitu disifati dengan kenabian. Ya, karena kan ketika Allah menciptakan roh, Allah melihat roh-roh manusia semuanya. Kemudian Allah pilih roh ya para nabi yang sebagai roh terbaik, yang diantara yang terbaik ialah roh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nama roh beliau ya Muhammad, begitu. Makanya kata Ibn Abbas, Allah memilih roh Muhammadan. Enggak ada tuh ismu roh. Ismu roh kayak bualannya si Hasim Ar-Razi dan gurunya Abati Abato. Nah, itu. Nur Muhammad ada tuh. Hah? Nur Muhammad. Roh. Roh. Roh. Bukan Nur Muhammad. Roh itu hadis Ibn Abbas, Ibn Mas'ud. Baik, gantian baca berikutnya. Ya. Coba baca sini. Siapa? Si ini Bibit. Ah, ini kumisnya ini Masya Allah nih. Demang Master. Masya Allah. Kumisnya gak nahan. Hebat. Tatapannya kan. Tatapan kumis. Kumis lele. Ayo ayo ayo Bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Faqala Syekhu Hafidzallahu Taala qauluhu li talabil ta'yini ai minal mukhatabi. Baik, kan kata mualif am itu li talabil ta'yin, yaitu ketika kita menggunakan am untuk menta'yin, menentukan. Itu minal mukhatab, dari orang yang kita ajak bicara. Ya. Ya, dari orang yang kita ajak bicara. Misalkan saya berkata pada antum begini, pada Manto. Ya. Ya Manto. Ya, tazawwaj hindan am ummaha. Ya, berarti ana talab ta'yin kepada si Manto. Ya, minal mukhatab, minal Manto gitu. Bukan ana menentukan kepada diri sendiri mutakallim, bukan. Terus lanjut. Wa qawluhu ahadul mustawayaini. Ah, yaitu kita minta ta'yin itu kepada salah satu dari dua hal yang sama gitu. Terus ai fil hukmi indal mutakallimi nahwu az-zaidun indaka amrun. Baik. Nah, ini yang sama secara hukum menurut orang yang berbicara. Az-zaidun indaka amrun, apakah Zaid yang di sisi engkau atau si Amr? Nah, mesti pilih salah satu menurut si mutakallim. Terus idza kunta ta'limu. Ta'limu. Apa ini itu ta'limu? Alima ya'limu gitu. Ta'allamu. Nah. Idza kunta ta'allamu. Ta'allamu. Belajar dong. Ah, bingung dia. Ikut sorof lagi berarti ini nanti nih. Idza ta'allama ya ta'allamu. Ta'allamu. Nasib sendiri dia. Salah lagi. Ta'lamu. Aduh. Idza kunta ta'lamu an ahaduhuma anna ahaduhuma ahada ahaduhuma indal muqatabi walakinnaka lam ta'rif ainihi ai mudhofun ilaih dari ta'rif. Gimana ceritanya lam ta'rif ainahu maf'ul bih? Lam ta'rif ainahu. Terus wa turidu minhu ai an ya'inuhu. Hah? An yu'ayyinu. An yu'ayyinahu. An yu'ayni. An yu'ayni. An yu'aynahu. An yu'ayyinahu. An yu'ayyinahu laka. Walihada yujabu anil su'ali al-maskuri bita'yini ahaduhuma ahadihima ahadihima fayuqalu zaidun au amrun wala yujabun wala yujabun ke fi'il pakai tanwin wala yujabu bi na'am wala bila wala biqaulika indi ahaduhuma li'adamil ta'yini li'adamil ta'yini insyaallah lanjut tinggal tanggung wa alamatuha sihatil isti kan alamah itu mubtada berarti siapa tuh irobnya khobar sihatun sihatul istighna'i wa alamatuha sihatul istighna'i wa alamatuha jangan gitu itu kan satu paket alamah jangan alamah wa alamatuha satu napas gitu ngucapinnya wa alamatuha sihatul istighna'i anha bi ayyi mudhafatu sihah itu haknya tasdid ya sihatul istighna'i anha terus bi ayyi mudhafatun lidomi mudhafatan lidomiril muta'atifaini fayuqalu fi misalil mutaqaddimi ayyuhuma indaka Taib. Udah. Matan baru itu. Perhatikan, bibit. Bibit kayaknya sebelum puasa bacanya bagus. Habis puasa setannya balik lagi apa? Iya ya. Taib. Kali gitu. Mana kita di pas puasa bacanya bagus ya. Mis puasa, aduh demang mester lagi. Ahadul mustawayain. Ini tadi udah idza kunta ta'lamu. Apabila Anda mengetahui anna ahadahuma bahwa salah satu dari keduanya kedua yang antum minta pilih kepada mukhatab, pilih A atau B, antum tanya indal mukhatab kepada orang yang Anda ajak bicara, Anda tahu ini salah satu dari dua hal. Walakinnaka lam ta'rif aynah. Namun Anda enggak tahu siapa yang ditentukan gitu. Ya. Taib. Anda enggak tahu. Wa turidu minhu ayyu ayyinahu. Anda inginkan dari mukhatab, dari orang yang Anda bicara, agar ia ya menta'yin kepada Anda, menentukan kepada Anda salah satu dari yang dua yang Anda minta tadi. Laka. Walihada yujabu anis su'alil madhkuri. Oleh karena itulah dijawab dari pertanyaan yang tadi disebutkan tadi, bita'yini ahadihima. Dengan menentukan salah satu dari keduanya. Fayuqal zaidun am amrun. Ya. Apakah Zaid atau si Amr gitu. Ya. Wala yujab enggak boleh dijawab dengan na'am. Ya. Azaidun indaka am amrun? Na'am. Lu. Atau dijawab dengan la wala billa enggak boleh jawab dengan gitu. Ya, wala biqaulika enggak boleh juga antum kata indi ahaduhuma, enggak boleh. Ya, di samping saya salah satu dari keduanya. Orang dia nanya kok Azaidun indaka am amrun? Ya, mesti salah satu. Ya, kalau kayak gini indi ahaduhuma salah satu dari keduanya ada di samping saya. Lah. Ini ada mita'in karena enggak ada ta'in. Wa alamatuha tandanya apa? Ya, sihhatul istighna'i anha. Ya. Yaitu bolehnya artinya bolehnya tidak butuh kepada dia lagi. Ya. Ya, bi ayyin. Jadi sahnya atau bolehnya tidak perlu lagi diganti dengan ayin. Ya. Nah itu. Mudhafatan yang nanti ayin ini diidhafahkan li dhamiril muta'atifain kepada dhamir salah satu dari dua yang diatafkan tadi. Fa yuqalu kama sala fil misal mutaqaddim ayyuhuma indaka. Nah, ini enggak perlu lagi pakai ayyuhuma. Ayyuhuma indaka. Udah cukup antum tanya Azaidun indaka am amrun enggak butuh lagi ayyuhuma indaka. Baik. Qala wa au. Berikutnya ma'tuf dengan aw. Aw ini li takhyir, untuk memilih. Awil ijabah ba'da talab, atau menjawab setelah talab. Nahu tazawwaj, ini tazawwaj indan itu bukan am ya, tapi aw. Li takhyir. Tazawwaj hindan aw ukhtaha, menikahlah dengan hindun atau saudarinya. Ini takhyir. Wajalisil ulama, ya ini kan mesti salah satu ya, enggak boleh digabungkan. Wajalisil ulama fiz zuha awiz zuhad. Ya. Berduduklah engkau di majelis ulama atau orang-orang yang zuhud. Ini boleh digabung kalau ini. Wali syak. Ya, atau karena keraguan awil ibham. Awil tafsil ba'dal khabar. Atau karena adanya kemubhaman, kesamaran, atau perincian setelah khabar. Nahu labisna yawman aw ba'da yawm, kami tinggal di sini sehari atau sebagian hari. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan, apakah kami atau kalian yang berada di atas petunjuk. Kunu hudan aw nasara, jadilah engkau Yahudi atau Nasrani. Ya. Wa imma, nah imma ini yang kata musannif itu ya, inda tahqiq enggak termasuk huruf ataf. Bikas alhamzati mislu aw ba'da talab wal khabar. Nahu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Ya, wa baqiyatul amsilati wadihatun. Dan contoh-contoh yang lain itu jelas wakila, dan ada yang mengatakan innal atfa innama huwa bil waw. Nah, ataf dengan imma itu enggak, tapi atafnya dengan waw. Wa anna imma harfu tafsilin, sedangkan imma yang sendiri huruf tafsil. Ya. Kal ula, seperti yang pertama. Fa innaha harfu tafsil. Ya. Imma yang kedua itu seperti imma yang pertama, dia huruf tafsil. Bukan huruf ataf. Berarti kalau ma'tuf setelah imma, yaitu ma'tufnya dengan waw. Ya, dengan waw. Nah. Baca di sini gantian berikutnya. Ya, siapa? Sodiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala qawluhu wa aw ila akhir aw harfu maudu'in li ahadi syai'aini awil asya'i. Baik. Aw ila akhir. Aw adalah huruf yang diletakkan untuk salah satu dari dua hal atau berbagai hal. Terus lanjut. Fal awwalu nahwu ta'allam fikhan aw nahwan ka'amthilatil musannifi. Ah, yang pertama pelajarilah fikih atau nahwu. Ah, atau pada contoh musannif. Terus wa tsani nahwu qawli ta'ala fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Terus وتستعمل لمعان كثيرة ذكر المصنف منها خمسة. طيب. Nah, yang kedua contohnya fidyatun min siam, bayar fidyah puasa atau sedekah atau nusuk berkurban. Nah, itu. Pilih salah satu. Ya. Mengkafaratnya. وتستعمله, dan aw ini digunakan lima'anin untuk berbagai makna kathirah, yang banyak. Dzakarul musannif minha khamsatan. Musannif menyebutkan di sini ada lima. Terus al awwalu at-takhyiru wa tsani al-ibahatu wa hadhani yakunani ba'da at-talabi. Ah, yang pertama takhyir pilihan, yang kedua ijabah jawaban. Nah, yang dua hal ini setelah tolak permintaan. Tazawwaj. Nah, itu tazawwaj fil amr. Ya. Jalis al-ulama jalis fil amr. Talab. Terus wal farqu bainahuma anna at-takhyira yamna'u jam'a bainal muta'atifaini nahwu tazawwaj hindan aw ukhtaha idh la yajuzul jam'u bainal ukhtaini fin nikahi wal ibahatu yajuzu ma'aha al-jam'u bainal muta'atifaini kamithalil musannifi idh la mani'a min majalisat min mujalasatil sinfaini ma'an. Ah, mujalasa masdar jalasa jalisu mujalasatan. Baik, perhatikan. Nah, perbedaan di antara keduanya, antara takhyir dan ijabah, ya, bahwa takhyir yamna'ul jam'a, mencegah, melarang penggabungan di antara dua atof. Tazawwaj hindan am au ukhtaha, menikahlah dengan hindan atau ya saudarinya, pilih salah satu. Kalau pakai am juga boleh, tapi ini dia sudah menikah nih dengan salah satu hindun atau ukhtaha. Jadi misalkan dikatakan antum sudah mutazawij, nah mana mutazawij? Ya. Ma'aman dengan siapa? Ma'a ahli fulanin, dengan keluarga si fulan. Ha. Ha, tazawajta hindan am ukhtaha, gitu. Apakah kamu menikahi si hindun atau siapa? Saudarinya? Ah, boleh jawab. Ukhtaha. Ya. Kan ukhtaha. Kalau antum umuha baru. Gitu. Mana kita dia? Idla yajuz, karena enggak boleh al-jam'u, menggabungkan ya, poligami itu maksudnya. Bainal ukh finnik, bainal ukhtain finnika, antara dua kakek adik. Kakak adik, ya, dalam sebuah ikatan pernikahan suaminya bareng gitu, nggak boleh kecuali zaman dulu, zaman dulu, qad salaf yang zaman dahulu. Kalau kakak tiri maksudnya gimana? Punya istri, punya istri itu punya kakak tiri. Kakak tiri itu gimana maksudnya? Satu bapak satu ibu apa gimana? Beda ini, beda apa namanya? Beda ibu. Beda bapak, beda bapak bukan kakak tiri. Beda ini, beda ibu. Satu bapak, ya nggak boleh. Beda bapak satu ibu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Beda ibu, beda bapak ya bukan. Kita juga bisa dengan klaim ya. Antum tahu Khabib Nurmagomedov nggak? Itu adik tiri saya. Kan beda bapak beda ibu, pakai kaidah manto iya. Antum tahu Karim Benzema enggak? Itu adik tiri saya. Bukannya antum sebenarnya putih. Ya, iya. Adik tiri-tiri pakai kaidah antum. Ura. Ura. Tiri pakai kaidah itu, kaidah manto iya. Tiri semua. Kaidah sesat. Mana lagi tadi? Wal ijabah tu. Nah, sekarang yang kalau tadi kan takhir. Ya. Nah, kalau ijabah apa? Ijabah. Apa sih? Ibahah. Apa kebolehan? Ya juzu maha al-jam'u. Boleh menggabungkan antara dua atap tadi, semisal yang dibawakan oleh musannif, jalisil ulama awiz zuhad, bermajlisah dengan ulama atau para orang-orang yang zuhud. Idla mani'a min mujalasatis sinfaini ma'an, karena enggak ada yang mencegah melarang untuk bermajlis dengan dua jenis tadi secara berbarengan ma'an. Enggak apa-apa, beda waktu aja. Bermajlis sama ulama pagi, sama orang-orang zuhud siang. Ya. Bagus kan? Malam sama anto rusak udah lagi. Buyar. Tes kate nupus. Pasadu nupus sih. Aduh. Anu kita tadi. As-salis, asyak. Udah dibaca belum? Belum. Ayo baca lagi. Sadiq. Wasalithu asyakku warabi'u al-ibahatu al-ibhamu wal-khamisu at-tafsilu wahadihi thalathatu takunu ba'dal khabari ay ba'dal kalamil khabari alladhi yahtamilu at-tasdiku wal-takdibu. Nah, yang ketiga syak. Jadi fungsinya itu syak, ragu. Yang keempat ibham, ya, duga-duga gitu. Yang kelima tafsil, perincian. Itu yang dengan imma. Dan tiga ini setelah khobari semua, bukan setelah tolab. Ai ba'dal kalam al khobari, setelah ucapan yang itu khobari sifatnya, yang ada kemungkinan bisa dibenarkan atau ditakzib, bisa didustakan. Kan kalau tolab enggak ada didustakan, dibenarkan. Ya, dikatakan tazawwaj hindan, menikahlah engkau dengan Hindun atau saudarinya. Ah, bohong ente. Mana ada gitu. Nah, terus lanjut. Fasyaku huwa taraddudul mutakallimu nahwu. Taraddudul mutakallimi. Taraddudul mutakallima nahwu. Eh, mutakallima apaan sih? Taraddudul mutakallimu. Ya Allah, mudah menilai. Wah, mudah. Taraddudul mutakallimi. Taraddudul mutakallimi nahwu. Mang antum kenapa kok ada syubhat ini? Kenapa mutakallima mutakallimu? Apa? Apa ada apa? Kira ini tad fa'il tadi. Fa'il. Fa'il apa? Ya, taraddudu. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ul. Taraddud. Nah. Ya, taraddud. Taraddud itu apa? Ragunya. Kan bolak-balik. Orang kalau ragu itu bolak-balik. A apa B ya? A apa B ya? Gitu. Nah, tarot dudul mutakallimi. Ragunya orang yang berbicara. Terus. Nahu ja'a Zaidun au Amrun. Ida kunta syakan fi fil ja'i minhuma wa mithluhu labithna yauman au ba'da yaum. Taib. Syak. Tarot dudul mutakallim. Bimbangnya orang yang berbicara. Ja'a Zaidun aw Amrun. Yang datang Zaid atau Amr ya. Ah. Idza kunta syakkan fil ja'i. Apabila Anda ragu siapa tentang siapa yang datang. Minhuma, dari keduanya, dari si Zaid dan Amr. Contohnya, labisna yaum aw ba'da yaum. Kita tinggal di sini sehari atau berapa hari ya? Nah, itu Ashabul Kahfi. Nah. Mereka ngiranya beberapa hari. Padahal ratusan tahun. Nah, ratusan tahun. Ya, kayak orang hidup di zaman ratusan tahun silam. Ya, zaman siapa? Kalau di Bekasi sih, tahu deh. Zaman Babelan, Babelan itu. Nah. Terus, lanjut. Wal ibahatu bilba, wal ibahamu bilba il muwahhid. Muwahhadati huwa ta'miyatul mutakallimi 'alal mukhatabi ma'a ilmil mutakallimi bil hali. Ah, perhatikan. Ya, yang berikutnya ya, fungsi dari au adalah ibham. Ibham, lihat perhatikan dobatnya bil ba'i al-muwahhadati, dengan huruf ba yang diberi titik satu. Wa huwa ta'miyatul mutakallimi. Ya. Jadi si mutakallim itu dia enggak tahu ya. Ya, ta'miyah. Ya, dia enggak tahu al-mukhatab ma'a ilmil mutakallimi bil hal. Ya, tentang orang yang diajak bicara dia, namun si mutakalim tahu kondisinya. Terus ai ikhfa'ul mutakallimi 'ala sami'i muraduhu wa yu'abbaru 'anhu bitashkiki ai iqa'us sami'i fi syakki nahwu ja'a Zaidun aw 'Amrun idza kunta 'aliman bil ja'i minhuma walakinnaka Abahamta ala sami'i wa mithluhu wa inna au iyyakum la'ala. Ta'miyah ini maknanya apa ya? Salah tadi saya maknanya. Tadi saya maknanya apa ta'miyah? Ketidaktahuan ya. Ta'miyah itu bahasa apa? Maknanya apa ta'miyah? Masdar ya. Dia masdar sama wazan tarbiyah, tasfiyah. Ya. Ta'miyah itu menggeneralisir ya, kalau enggak salah. Lupa saya mananya. Apa ta'miyah? Hah? Ah, menggeneralisir berarti. Berarti si mutakalim menggeneralisir kepada si mukhatab. Padahal si mutakalim tahu keadaannya. Ai ikhfa'ul mutakalim. Si mutakalim menyembunyikan ala sami kepada orang yang mendengar si mukhatab. Apa yang disembunyikan? Muradahu, maksud tujuan dia. Wa yu'abbiru anhu, dia mengungkapkannya dengan bitashkik, dengan seakan-akan keraguan. Tashkik itu membuat keraguan. Ai iqa usami'i, yaitu dengan memberikan keraguan, ya, fisyak kepada orang yang mendengar, memberikan keraguan pada orang mendengar. Nahu ja'a Zaidun am au amrun. Idza kunta aliman bil ja'i, kalau Anda sebagai mutakalim tahu siapa yang datang, min huma, dari antara keduanya. Lakinnaka abhamta, namun Anda mengibahamkan, ya, membuat hal ini menjadi rancu, ya, ragu, apa namanya, tidak jelas bagi si sami. Ya. Wa misluhu inna au iyyakum la'ala hudan au fi dalalim mubin. Apakah kami atau kalian yang berada di atas petunjuk atau di atas kesesatan yang nyata? Terus waqtalafa. Waqtalafa an-nahwiyyuna fi ta'yini syahidi fi hadhihi al-ayati. Faqala Ibnu Hisham fil Mughni asyhadu fil awwal asyhadu fil aula fil ula fil ula. Baik, perhatikan. Nah, para ulama berselisih terkait penentuan syahid, ya, yang jadi syahid, jadi poin dari ayat ini. Wa inna au iyyakum la ala hudan. Kata Ibnu Hisham, ya, di Mughni Labib, yang menjadi syahidnya adalah di yang pertama. Yang pertama, wa inna au iyyakum. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, la ala hudan au fi dalalim mubin. Ini yang kedua. Yang disyahid yang mana, kata Ibnu Hisham? Yang pertama. Wa qala ad-dimamini. Ya, ad-dimamini, kata ad-dimamini Badruddin Muhammad bin Abi Bakar ad-dimamini, yang menjadi syahid fil ula, yang pertama dan kedua. Baik. Mukola ba'duhum fisaniyah, sebagian ulama mengatakan, oh enggak, yang kedua, yaitu pada ayat la ala hudan au fi dalalim mubin. Wa ala hadzal akhir huwa al aqrabu. Ya, dan bisa jadi yang akhir ini, yang pendapat yang terakhir ini, yang menyatakan yang kedua itu yang lebih dekat dengan kebenaran. Li'anna syarta ya taqaddumu kalamin khabariyyin. Karena namanya syarat, ya, itu didahului kalam khabari. Wa huwa innama yatahaqqaqu biqaulihi la'ala hudan li'anna ma qablahu laysa kalaman. Baik, nanti lanjut ini mengenai ini. Ya. Besok insyaallah. Kita mulai ngantuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.